seperti monyet botak. Monyet botak seperti aku. Monyet botak seperti kutel. Kutel ngepet seperti pangeran. Sukang gelek, ingin jadi caleg tapi geblek. Jual tampang di koran-koran, hahaha pahlawan kesiangan. Ah!